antara bentuk-bentuk kedustaan yang pertama ialah qala wa'ida tiflu bi'ta'ihi syai'a wa huwa kadhib. Salah satu perkara yang mungkin, salah satu perkara yang mungkin banyak terjadi di kalangan masyarakat, terutama di tengah-tengah keluarga, jenis dusta yang sesungguhnya tidak diperbolehkan ialah seseorang yang menjanjikan kepada seorang anak untuk diberi sesuatu, kemudian dia tidak memberinya. Contoh mungkin kadang-kadang faqaulil um litifliha, contohnya ialah ucapan seorang ibu kepada putranya, ta'al u'tika hada. Biasanya seorang ibu ingin merayu kepada anaknya bermain-main, atau juga seorang kakek kepada cucu, atau seorang kakak kepada adiknya yang masih kecil, diajak bermain-main, sini kamu, saya beri ini. Ketika datang, ternyata dia tidak diberi, diambil, dikantongi. Ini juga perkara yang tanpa terasa seorang ataupun orang tua atau kakek atau kakak telah menanamkan benih kedustaan kepada si anak. Bagaimana kalau si anak nanti besar kemudian mencontohnya? Ini perkara yang sesungguhnya kita perlu berhati-hati. Kemudian wa idza jaa la tu'tihi syai'an. Ternyata seorang ibu ketika mengatakan, mari, kemari, saya beri ini. Ternyata ketika si anak tadi meningkat, si anak tadi mungkin dengan merangkak susah payahnya untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh ibunya, sesampainya pada ibunya tadi, ternyata sang ibu tidak memberikan. Ini juga terkadang mungkin, kadang-kadang di antara kita bercanda, ingin bersenda gurau, tetapi perkara ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Perkara yang di situ tanpa terasa seseorang mungkin mengatakan ataupun mungkin berharap dengan bercanda tadi, dengan canda dia tadi mungkin mengatakan ini merupakan perkara yang ingin menyenangkan, tetapi ternyata dengan cara demikian ini justru seseorang telah terjatuh dalam perkara yang disebut dengan dusta. Kemudian perkara yang lain di antara qalau wa inna min suwaril kadzib, dan di antara bentuk daripada kedustaan ialah mizahun nas bil kadzib. Seorang yang bergurau tetapi dengan dusta. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala an Bahs bin Hakim an Abi an Jaddi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lilladhi yuhadditsu bil hadis liyudhahika bihi al-qaum. Rasulullah mengancam, celaka. Wailun, wail, ini yang benar ialah ancaman, sebagaimana yang tertera dalam banyak firman Allah, wailun lil mutaffifin, juga apa ayat-ayat yang lain, wailun li kulli humazatin lumaza. Walaupun di sana ada hadis Abi Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau yang lain, bahwa yang dimaksud dengan wail ialah wadin finnar, lembah yang berada di neraka. Tetapi hadis ini dhaif. Oleh karena itu kembali kepada tafsir, yang dimaksud dengan wailun ialah ancaman, wa'idun syadid, ancaman yang keras, entah apakah bentuknya. Yang jelas berupa ancaman kepada pelakunya. Dan barang siapa yang membaca satu hadis ataupun barang siapa yang di situ membaca satu ayat, kemudian melihat setelah ucapan wailun, maka perhatikan bahwa perbuatan-perbuatan yang didahului dengan ancaman itu menunjukkan tentang kabair, menunjukkan tentang perkara dosa besar. Wailun likulli humazatin lumazah, celaka, ancaman bagi orang-orang yang mengumpat dan mencela. Masalah mengumpat dan mencela perkara yang besar, perkara yang bukan kecil, perkara yang bukan sepele, perkara yang bukan mudah, tetapi perkara yang besar yang membawa akibat yang fatal. Kemudian pada hadis ini disebutkan wailun lil ladzi yuhadditsu bil hadits liyudhahika bihil qaum. Celaka, ancaman yang keras bagi orang yang dia itu mengucapkan satu pembicaraan, berbicara satu pembicaraan yang mana dengan pembicaraan tadi supaya manusia tertawa, yang dengannya seseorang menginginkan supaya manusia tertawa. Wailun lahu tsumma wailun lahu, celaka baginya dan kemudian celaka baginya. Ini banyak kita jumpai terkadang ketika kita duduk dalam majlis-majlis yang mungkin seseorang ingin bercanda ria, seseorang mungkin ingin menghilangkan ketegangan, tetapi senda gurau yang ada itu kadang-kadang terjatuh dalam perkara-perkara dusta. Perkara-perkara dusta sampai masuk di situ perkataan-perkataan yang mana perkataan itu betul-betul tidak pernah ada aslinya, ataupun perkataan-perkataan yang di situ mungkin tidak pernah terjadi, tetapi dengan harapan supaya hadirun, orang yang mungkin ada bersama kita di waktu itu, mentertawakan apa yang sedang kita bicarakan. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadithun hasan. Ini juga merupakan perkara yang dikatakan termasuk dusta yang tidak diperbolehkan ialah jika seseorang mizah, yaitu bercanda dengan rekannya, walaupun bercanda maka tidak diperbolehkan adanya unsur kedustaan. Kemudian bentuk yang lain, qala wa min suril kadhib, di antara jenis ataupun rupa bentuk kedustaan ialah qaulul qa'il, ucapan seseorang ra'aitu fil manam wa huwa lam yara syai'a. Orang yang mungkin banyak mengucapkan aku melihat dalam mimpi, aku mimpi dan melihat sesuatu, padahal dia tidak melihat sesuatu. Banyak mungkin orang mengatakan, aku tadi malam melihat sesuatu, dibesar-besarkan perkara itu, padahal dia tidak melihat sesuatu apapun dalam mimpinya. Seseorang yang mungkin mengatakan, aku melihat Nabi, padahal dia tidak melihatnya. Seseorang terkadang mungkin mengatakan, aku melihat dalam mimpiku Malaikat Jibril, padahal dia tidak melihatnya, dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang di situ terkadang seseorang mengada-ada, sampai-sampai yang terkenal dengan istilah bahwa seseorang mengatakan aku menyaksikan, aku melihat dalam mimpiku, aku melihat sesuatu, padahal dia tidak melihat apapun. Dan perkara ini merupakan perkara yang juga digolongkan dalam masalah yang disebut yaitu al-kadzib atau dusta. Kemudian sebagaimana tadi yang kita singgung bahwa masalah kadzib yang terbesar ialah jika seorang berdusta ketika berdusta atas Allah dan Rasulnya. Ketika seorang berdusta atas Allah dan Rasulnya, seseorang mengatakan berfatwa satu masalah, padahal Allah dalam kitabnya yaitu Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith-hadithnya yang sahih tidak memaparkan sesuatu pun dalam perkara tersebut, tetapi dengan beraninya seorang mengatakan untuk menyelisihi apa yang ada pada Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin mengatakan sesuatu yang menyelisihi dari Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian perkara yang berikutnya ialah sabbul muslim biduni haqqin, yaitu mencela seorang muslim dengan cara tidak benar. Dan batasan mencela kepada seorang muslim, karena memang seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari khawatir bahwa harga diri seorang muslim itu diharamkan untuk dicederai. Darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Demikian pula harga diri seorang muslim haram untuk dinodai. Maka perkara mencela seorang muslim ini merupakan perkara yang juga bahaya. Ketergelinciran lisan, lidah manusia ialah terkadang seorang itu mencela. Salah satu dalil yang menyebutkan perkara ini ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu fasik, merupakan perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuh seorang muslim itu merupakan kekufuran. Meskipun kekufuran yang dimaksud di sini ialah kufur duna kufur. Membunuh seorang muslim yang dengan sengaja, Rasulullah menyebutkan sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim itu termasuk perbuatan fasik. Kemudian wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya bisa terjerumus dalam kekufuran. Karena yang dimaksud dengan terjerumus dalam kekufuran, pelakunya bisa dikafirkan. Itu yang dimaksud dengan jika seorang melakukan kekufuran bisa mengakibatkan pelakunya kafir. Tetapi apakah hadis ini kemudian dikatakan wa qitaluhu kufrun, seorang yang melakukan ataupun pernah membunuh seorang muslim dikatakan dia kafir? Maka diterangkan bahwa kufur di sini ialah kufur duna kufur, artinya bahwa seorang muslim yang mungkin pernah terjatuh dalam perkara membunuh saudaranya yang muslim, dikatakan kekufurannya tidak mengeluarkan darinya ataupun mengeluarkan dari keislamannya. Ini yang dimaksud dengan kufur duna kufur, yaitu kekafiran yang tidak melazimkan pelakunya kafir. Kekufuran yang tidak melazimkan kepada pelakunya kafir. Karena apa? Kalau hadis ini dipahami dengan bahasa yang letterlek, bahasa yang baku demikian, maka artinya ialah sibabul muslim fusuqun, mencela seorang muslim itu terjatuh dalam perkara kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu terjatuh dalam kekufuran. Karena kekufuran, kalau seorang terjatuh dalam kekufuran, mungkin akan dilazimkan kepada perkara yang disebut dengan telah kafirnya orang tersebut. Namun dengan penggabungan daripada ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka perkara ini ditafsirkan sebagaimana hadis Abi Bakrah. Hadis Abi Bakrah yang tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idal taqa musliman, apabila berjumpa dua orang muslim, bisaitaihima, keduanya dengan membawa pedang, idal taqa al musliman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini apabila terjadi pertemuan berjumpanya dua orang muslim dengan kedua pedang yang terhunus, fal qatil wal maqtul inna, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada di neraka. Apakah yang demikian ini kemudian abadan, di nerakanya itu abadi? Maka jika orang-orang yang melakukan perbuatan ini dia tidak ada padanya perkara syirkul billah, yaitu menyekutukan Allah, maka yang dimaksud dengan keduanya masuk dalam api neraka ialah akan diazab terlebih dahulu, selama keduanya tidak membawa dosa yang disebut dengan syirik. Tetapi barang siapa yang meninggal kemudian membawa dosa kesyirikan, syirik yang dikatakan syirkul akbar, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyandarkan diri kepada selain Allah, ini perkara yang membawa pelakunya kepada siksa api neraka yang selama-lamanya. Tetapi yang dimaksud di sini idal taqa al musliman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebut jika terjadi antara dua orang muslim bertemu, bisaitaihima, dan kedua pedangnya terhunus, kemudian terjadi perkelahian, fal qatil, maka yang membunuh wal maqtul, dan yang dibunuh, finnar, keduanya berada di neraka. Qala fasammal al muqatilain mu'minain wa ja'al al maqtul akhan li waliyil qisas. Di sini diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan, menamakan kepada keduanya ialah idal taqa al muslimani. Bukan disebutkan apabila bertemu dengan atau bertemu dua orang kafir, tidak. Tapi jika bertemu dua orang muslim, masih dikatakan keduanya ialah sebagai seorang muslim. Ini yang memperkuat bahwa membunuh darah kaum muslimin yang tidak halal ditumpahkan, jika terjadi perkara itu, maka perkaranya tidak sampai seseorang itu akan dimasukkan dalam api neraka yang selama-lamanya, walaupun mengakibatkan perkara itu bisa menimbulkan ataupun membawa kepada siksa, kepada api neraka. Walaupun harus kita yakini bahwa perkara itu, jika orang itu tidak menghalalkan tentunya, jika orang tersebut tidak menghalalkan, tetapi masalahnya kalau sudah menghalalkan, darah kaum muslimin halal, lain pengkafirannya bukan dari segi masalah membunuh orang muslim, tetapi telah menghalalkan darah seorang muslim yang diharamkan untuk disimbahkan. Kemudian berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi, hadis Abi Bakrah, bahwa jika bertemu dua orang muslim dengan dua pedang yang berhunus, dikatakan yang membunuh dan yang dibunuh keduanya berada di neraka, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fama bal maqtul, wahai Rasulullah, bagaimana orang yang terbunuh ini, bukankah dia terzalimi, bukankah orang yang terbunuh tadi terzalimi? Ini sepintas yang ada pada sahabat di waktu itu. Bukankah orang yang terbunuh dia itu telah terzalimi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kana harisun ala qatli akhih. Kalau dia itu tidak terbunuh, maka sesungguhnya pada awalnya dia juga ingin membunuh saudaranya. Andai kata dia tidak terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh dahulu, mungkin dia juga akan bersikeras membunuh apa? Membunuh saudaranya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika terjadi perkelahian antara dua orang muslim, maka kedua-duanya berada di neraka, dan yang dimaksud berada di neraka di sini ialah perkara yang disebut dikatakan azab, bukan menyebutkan kepada perkara yang akan tinggal selama-lamanya, selama pada keduanya tidak ada sifat yang disebut dengan menghalalkan. Kalau sudah sampai pada tingkatan ini halal, darah kaum muslimin halal, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, tetapi saya akan memberi ataupun menegakkan syariat sendiri, ini masalahnya lain. Masalahnya lain. Kemudian juga perkara tentang masalah mencela. Masalah mencela ini terkadang timbul tatkala seorang mungkin dalam keadaan marah, dalam keadaan mungkin tidak terkontrol, maka ucapan-ucapan yang sering kita dengarkan, ya mungkin dengan ucapan-ucapan yang menjijikkan, ucapan-ucapan yang di situ kotor, ucapan-ucapan yang di situ mungkin tidak patut bagi seorang muslim mengucapkannya, apakah dengan kata-kata anjing atau mungkin orang mengatakan babi dan sebagainya, maka tidak sedikit jika seorang mengucapkan, kamu apa anak apa, hah, nah, setan. Kadang-kadang begitu mudahnya seorang atau orang tua, seorang ibu, karena jengkelnya, marahnya yang tidak kuat lagi dengan anaknya, dikatakan kamu anak babi, anak anjing. Subhanallah, alhamdulillah si anak diam. Kalau menjawab lah, kalau saya ini anak babi, anak anjing, terus ibu siapa, kan begitu. Kalau sampai si anak itu mengucapkan demikian, ini perkara yang kadang-kadang seorang ataupun orang tua tidak melatih, tidak hati-hati dalam mengucapkan satu ucapan untuk melampiaskan amarahnya kepada anaknya, maka tidak boleh seorang muslim itu mengucapkan syatam wal'an, mengucapkan cercaan, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, mencela kepada yang lainnya, selama kita yakini bahwa perkara ini merupakan perkara yang dikatakan dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Kemudian hal yang lain yang perlu juga diperhatikan. Yang berikutnya ialah masalah al-li'an, atau yang disebut dengan apa? Ngantuk apa? Bisa ya berjalan sambil tidur ya. Baik, kita lanjutkan. Perkara yang lain yang juga mungkin hampir semisal dengan perkara tadi tentang sab wal'an atau sab, yaitu mencela, padahal tadi disebutkan bahwa sibabul muslim fusuq, mencela seorang muslim termasuk perkara kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya ialah kepada kekufuran. Dan telah kita sampaikan bahwa kufur yang dimaksud di sini bukan kekufuran yang melazimkan pelakunya dikafirkan, tetapi kufur duna kufur, kufur yang tidak melazimkan kepada kekafiran. Kemudian yang berikutnya ialah al-la'n, melaknat. Melaknat dalam perkara melaknat, al-la'n lahu maknaya. Laknat itu mengandung dua pengertian. Ahaduhuma, salah satunya ialah bimakna as-sab. As-sabbu, yaitu mencela sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Al-thani bimakna at-tard wal-ib'ad min rahmatillah. Makna kedua ialah at-tard, menolak, wal-ib'ad atau menjauhkan, min rahmatillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seorang itu melaknat saudaranya, maka dua kemungkinan yang ada padanya makna daripada la'an, melaknat. Kalau tidak mencela, jika tidak dikatakan mencela, berarti dia telah mendoakan saudaranya supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan darinya rahmat. Ini bahaya. Bahaya kalau seorang telah melaknat saudaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala wa la'nul mu'min min kabairi dzunub. Disebutkan bahwa melaknat orang mukmin, melaknat merupakan perkara dosa besar, sebagaimana yang tertera dalam Sahih Bukhari. Qala anna Thabit bin Dhahhak qala. Thabit bin Dhahhak qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man la'ana mu'mina, barang siapa yang melaknat orang mukmin, fahuwa faqad leh, maka dia seperti membunuhnya." Siapa yang melaknat orang mukmin, maka dia seperti membunuhnya. Qala wa qawluhu fahuwa faqad leh, qala al-Hafidz bin Hajar, dikatakan oleh Al-Hafidz bin Hajar dalam syarah Fathul Bari menjelaskan tentang hadis ini ialah qala li'annahu idza la'anahu faka'annahu da'a 'alaih bil halak. Seseorang yang melaknat saudaranya, orang yang melaknat saudaranya, kenapa dikatakan seperti membunuhnya? Karena apabila seorang melaknat saudaranya, seolah-olah dia telah mendoakan atas saudaranya tadi dengan doa yang disebut supaya saudaranya itu binasa. Ini makna daripada melaknat. Oleh karena itu, laknat ataupun sifat daripada melaknat bukanlah sifat daripada orang-orang mukmin, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Laisal mu'min bitta'an wala la'an." Tidaklah seorang mukmin itu yang suka menta'an, mencela saudaranya, dan bukan pula seorang mukmin itu yang melaknat saudaranya. Sebagaimana tadi kita terangkan bahwa melaknat ialah sifat yang di situ seseorang telah mendoakan saudaranya supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan rahmat darinya atau diputuskannya rahmat. Kalau seseorang telah mendoakan saudaranya diputuskannya rahmat, atau seorang mendoakan saudaranya dengan cara supaya saudaranya itu rusak, saudaranya tadi mungkin terjerumus dalam perkara-perkara yang bisa menjadikan orang tersebut musnah di muka bumi ini, maka ini perkara yang bahaya, perkara yang di situ tidak mungkin seorang mukmin terhadap satu yang lainnya itu mendoakan sampai kepada perkara yang demikian ini. Kemudian perkara yang lain yang juga perlu diketahui dalam masalah melaknat, masalah melaknat jika seorang melaknat saudaranya dan perkara itu tidak tepat, dalam artian saudaranya tadi tidak berhak untuk dilaknat, bisa saja laknat tadi akan kembali kepada dirinya. Apabila seorang melaknat saudaranya yang dengan laknatan tadi, orang yang akan dilaknat tadi tidak berhak untuk mendapatkan laknat tadi, bisa saja laknat tadi akan kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, min hadis Abi Darda, dari hadis Abu Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innal 'abda, apabila seorang hamba, idza la'ana syai'an, jika dia melaknat dengan mengucapkan sesuatu, melaknat kepada seseorang, sa'idat al-la'natu ila sama, maka laknat tadi akan naik ke atas langit, fatughliqa abwab sama dunaha, kemudian pintu langit tadi akan tertutup, thumma tuhbitu ila al-ard, ketika tertutup pintu langit maka laknat tadi akan kembali kepada ke bumi, fatu'khadu yumnatan wa yusratan, akan mengambil laknat tadi kembali, mengambil ke kanan maupun ke kiri, fa illam tajid masaghan raja'at ila alladhi lu'ina fa in kana ahlan, jika laknat tadi memang telah mencari tempatnya mana yang tepat, apabila laknat tadi ketika kembali dari langit kembali ke muka bumi, mencari jika memang ucapan laknat tadi betul-betul cocok sesuai dengan yang akan dituju, maka akan sampai kepada yang dituju, wa illa raja'at ila qa'idiha, dan jika tidak sesuai maka akan kembali kepada yang mengucapkan. Ini suatu perkara yang membahayakan jika seseorang telah melaknat, dan seringkali mungkin seseorang melaknat dalam perkara-perkara yang kadang-kadang perkara yang mudah atau perkara-perkara yang kecil, tetapi perkara itu kemudian disurut, timbul amarah yang besar, timbullah ucapan-ucapan yang kemudian seorang dengan begitu mudahnya melaknat saudaranya. Seseorang melaknat saudaranya padahal perkara ini merupakan perkara yang sesungguhnya tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengucapkannya. Kemudian perkara yang berikutnya juga yang berkaitan dengan ketergelinciran lisan ataupun lidah ialah as-syukuk, keraguan, atau yang disebut dengan as-syakwa. Bukan as-syukuk, bukan keraguan, yaitu as-syakwa, mengeluh. As-syakwa qala wa'ani bidhalik idha kasurat as-syakwa, dan yang dimaksud dengan mengeluh di sana, ini sering kadang-kadang mengeluh, dan yang dimaksudkan dengan mengeluh di sini ialah apabila seseorang banyak-banyak mengeluh, aw hasala tasakut ma'asyakwa, yang mana ketika mengeluh tadi disertai dengan perkara-perkara seorang mencela, seorang tidak terima, seorang tidak menerima dengan apa yang telah Allah takdirkan. Ini syakwa, mengeluh yang madmum, mengeluh yang sifatnya tercela. Walaupun dalam perkara mengeluh juga diperbolehkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwa Rasulullah sallallahu Aisyah radhiyallahu anha berkata qalat wa ra'sah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh ketika sakit kepalanya, mengatakan sakit kepala dengan mengucapkan wa ra'sah. Ini perkara yang kadang-kadang diperbolehkan. Tetapi kalau sampai pada tingkatan dengan keluhan-keluhan tadi, seseorang mencela sakit, mencela keluar ucapan-ucapan yang di situ mungkin tidak ridha dengan takdir Allah, tidak ridha dengan sakit itu merupakan perkara yang dikatakan sebagai ujian, tapi dengan keluhan-keluhan yang ada tadi terus kepada perkara-perkara yang sampai kepada cercaan, kepada perkara tidak menerima dengan takdir, ini yang disebut dengan asyakwa madmum, syakwa yang tidak diperbolehkan. Tetapi syakwa mengeluh yang sebatas kepada perkara-perkara yang wajar, mungkin seseorang ketika terkena penyakit, apakah demam, apakah mungkin seorang ketika kepalanya pusing, mungkin dikatakan saya sedang sakit kepala, ataupun betapa sakitnya kepala saya, atau mungkin terkena pisau, ataupun mungkin terkena duri, dia katakan betapa sakitnya. Tetapi kalau sudah sampai kepada perkara-perkara tingkatan mencela kepada apa yang telah ditakdirkan Allah, inilah syakwa yang tidak diperbolehkan. Baik, itu beberapa hal yang berkaitan dengan masalah afatul lisan, yaitu ketergelinciran lisan.